Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu ta'ala wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَسَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ faqad faza fawzan 'azima amma ba'd fa inna astaqal hadisi kitabullah wa khairal hadisi muhammadin sallallahu alaihi wa ali wasallam wa syaral umuri mudassatuha fa inna kulla mudassatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa barakallahu fikum. Kita melanjutkan pelajaran kita setelah hampir satu tahun lebih kita tidak mengkaji kitab ini. Maka semoga apa yang Allah Ta'ala berikan dari kemudahan pada malam ini akan menjadi sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala akan semakin mempermudah urusan-urusan kita, terkhusus adanya majlis-majlis ilmu. Karena majlis ilmu adalah tempat yang Allah Ta'ala akan menurunkan padanya rahmah. Dan ini yang kita harapkan. Dalam pembahasan dari kitab Qaulul Mufid Syarah Kitabut Tauhid, di mana pembahasan kita barakallahu fikum telah sampai pada bab At-Tasi' was-Salatsun. At-Tasi' was-Salatsun, bab ke-39. Pada bab ini barakallahu fikum telah kita sebutkan pembahasannya dari ayat surat An-Nisa ayat 60. Dan telah kita selesaikan insyaallah ayat ini pada pertemuan terakhir satu tahun yang lalu. Bab ke-39 adalah membahas tentang konsekuensi seorang dalam mengucapkan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Pembahasan dari dua kalimat syahadat ini konsekuensinya ialah bahwa orang yang mengucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah, dia harus taat, tunduk, mengikuti bimbingannya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an, mentauhidkan Allah Ta'ala. Adapun konsekuensi mengucapkan syahadah Muhammad Rasulullah, dia harus mengikuti dan barakallahu fikum melaksanakan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang sahih. Dan ini merupakan muktadha, konsekuensi dari dua kalimat syahadat. Maka di sini muallif rahimahullah menyebutkan ayat yang kedua, qauluhu wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Al-Baqarah ayat 11. Al-Baqarah ayat yang ke-11. Allah Ta'ala berfirman, wa idza qila lahum, dan apabila dikatakan kepada mereka, mereka yang dimaksud ayat ini, yang dimaksud munafikin. Ayat ini membicarakan tentang sifat munafikin. Apabila dikatakan kepada mereka munafikin, la tufsidu fil ardi, janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi ini. La tufsidu fil ardi, janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi ini. Qalu, mereka menjawab, mereka yakni munafikin, orang-orang yang lisannya mengatakan kami beriman kepada Allah, kami beriman kepada Rasul, tapi hatinya tidak beriman. Hadza munafik yaqul innama nahnu muslihun, sesungguhnya kami orang-orang yang melakukan perbaikan. Barakallahu fikum. Ayat ini berkenaan kata Syekh Saleh Fauzan hafizahullah adalah siyak ayat fil munafikin. Siyak bentuk yang dituju dari ucapan ayat ini adalah mereka al-munafikin. Apa munafikin? Munafikin adalah alladzina yudhiru al-khair wa yubtinu asyar, orang yang menampakkan kebaikan menyembunyikan kejahatan. Yudhirul Islam wa yubtinul kufr, menampakkan Islam menyembunyikan kekufuran. Hadza munafikin. Munafikin bukan hanya ada di zaman dulu, namun kata Ibn Qayyim rahimahullah, fahiyya bahrun la sahilalah, terus akan muncul dalam sejarah orang-orang yang memiliki sifat munafik. Nah, di antara sifat munafik i'tiqadi disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam ayat ini, apabila dikatakan jangan berbuat kerusakan. Apa yang dimaksud jangan berbuat kerusakan? Disebutkan oleh Imam Abul Aliyah, la tufsidu fil ard ay la ta'su fil ard, jangan kalian bermaksiat kepada Allah, kepada Rasul di muka bumi. La ta'su fil ard, jangan kalian melakukan kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah, kepada Rasul. Itu yang dimaksud dalam ayat. Kenapa? Li'anna man asallah fil ard au amara bima'siyatillah faqad afsadal arda. Siapa yang bermaksiat kepada Allah di muka bumi atau menyuruh manusia berbuat maksiat, kata Bu Aliyah, berarti dia telah membuat kerusakan di muka bumi ini. Berarti dia telah membuat kerusakan di muka bumi ini. Barakallahu fikum. Itu tafsir Imam Abul Aliyah rahimahullah ta'ala. Kita lihat kitab Syekh Utsaimin yang bawa kitab Qala wa idza qila lahum la tufsidu fil ardh. Pada ayat ini, potongan ayat ini, al-ifsad fil ardi naw'an, yang namanya kerusakan di muka bumi itu ada dua macam. Membikin kerusakan di muka bumi ini ada dua macam. Yang pertama, ifsad hissiyun madiyun. Yang pertama, kerusakan berbentuk konkret, materi, barang yang konkret bisa dilihat oleh mata, atau barang yang konkret yang betul-betul terlihat, mislu seperti hadamil buyut, seperti merusak rumah-rumah. Rumah yang seharusnya dijaga jangan dirusak, dirusak. Namanya ifsad. Wa ifsad turuq, atau jalan yang masih bagus dirusak. Ini juga termasuk makna al-ifsad, termasuk makna kerusakan yang hissi. Hutan yang seharusnya dijaga kelestariannya, kita membuat polusi, merusak alam dengan tangan-tangan kita, ini juga dilarang. Maka Islam mengajarkan menjaga kesehatan, menjaga kebersihan, bukan hanya badan, kebersihan lingkungan. Bayangkan dalam Islam, imatatul adza anit tariq, iman yang paling sedikit pahalanya menyingkirkan gangguan-gangguan yang mengganggu orang jalan. Jalan kotor dibersihkan. Wa hadza min amalil iman. Lihatlah Islam. Barakallahu fikum, bukan membuat kerusakan-kerusakan secara materi. Maka fasilitas-fasilitas umum yang bermanfaat jangan dirusak. Kenapa? Ini juga makna yang pertama, al-ifsad. Atau makna yang kedua, ifsadun ma'nawiyun. Kerusakan berbentuk maknawi. Maknawi wa dzalika bil ma'asi, yaitu dengan melakukan maksiat. Melakukan maksiat. Dikisahkan ketika Nabi Yusuf alaihissalam menjadi seorang menteri di kota Mesir, maka datanglah keluarganya, saudara-saudaranya yang membuang dia ke sumur, ingin membeli makanan. Maka Nabi Yusuf ingin bertemu dengan saudara sekandungnya. Barakallahu fiik. Saudara-saudaranya tidak ada yang kenal itu Nabi Yusuf. Maka bagaimana caranya? Nabi Yusuf memasukkan timbangan atau takaran yang dimiliki ke dalam makanan mereka, barang belian yang barang yang mereka bawa ke rumahnya. Maka diumumkan bahwa takaran raja itu hilang, dicuri. Dicuri. Suak, alat untuk menakar beras atau gandum, hilang, dicuri orang. Maka Nabi Yusuf bagaimana bisa berkumpul dengan saudaranya? Disiasati. Ya, dimasukkan ke dalam kantong milik saudara sekandungnya. Tidak ada yang tahu karena dia menteri. Maka kemudian mereka pulang. Barakallahu fik. Dan Nabi Yusuf mengutus utusan kejar mereka. Yang ada alat takaran berarti dia mencuri, maka dia harus ditangkap. Barakallahu fik. Apa kata mereka? Maka dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kisahnya dalam surat Yusuf, bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam kemudian menangkap mereka. Maka dalam ayat dikisahkan bahwasanya kami tidak membuat kerusakan. Wa ma kunna minasyarikin, kami tidak melakukan, kami tidak mencuri. Ya, berarti mencuri termasuk jenis kerusakan. Namun kerusakan ini bersifat maknawi. Secara maknawi, karena itu maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kemaksiatan kepada Allah Ta'ala dalam kisah ini bentuknya adalah mengambil hak orang lain, dan itu dosa. Dan ini maknawi, dan itulah maksiat. Wa hiya min akbaril fasad fil ardi. Yang namanya maksiat kepada Allah, kepada Rasul, kerusakan yang paling besar. Kerusakan yang paling besar, kata Syekh. Apa dalilnya? Bermaksiat kepada Allah, kepada Rasul, itu kerusakan yang paling besar. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 41. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydinas. Telah muncul kerusakan di darat dan di laut. Bima kasabat aydinas, dengan sebab, karena sebab tangan-tangan manusia, artinya perbuatan manusia. Liyudziqahum ba'dallazi 'amilu, agar dicicipkan kepada mereka sebagian apa yang mereka lakukan. La'allahum yarji'un, agar supaya mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Telah muncul berbagai macam yang namanya kerusakan, kemaksiatan di darat dan di laut, sehingga Allah timpakan akibat maksiat ini. Barakallahu fikum. Liyudhiqahum, dicicipkan, dicicipkan sebagian perbuatan yang mereka lakukan. La'allahum yarji'un, agar mereka bertobat kembali kepada Allah. Jadi dalam ayat ini syahid, kata Ibnu Qayyim, bahwa yang namanya maksiat itu menjadi sebab datangnya azab. Jadi datangnya azab, wal'iyadu billah. Dalam ayat yang lain, surat Asy-Syura ayat 25. Wa ma asabakum min musibah fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Wa ma asabaka min musibah, apa saja, umum, apapun bentuknya musibah-musibah yang menimpa kalian. Dari sebuah musibah, musibah itu banyak. Maka diantara sebab musibah, apa kata Allah? Fabima kasabat aydikum. Ba sababiyah. Karena sebab. Jadi ada sebabnya. Yang namanya musibah ada sebabnya. Apa sebabnya? Barakallahu fikum. Musibah itu sebabnya adalah karena kasabat aitikum, ulah tangan-tangan kalian sendiri. Ulah tangan kalian sendiri. Kalian disuruh taat, tunduk kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya, mengikuti syariatnya, mengikuti sunnah nabinya, kalian meninggalkan. Akhirnya apa? Diturunkan musibah. Maka kata Allah, wa ya'fu an katsir. Namun Allah memaafkan banyak perbuatan maksiat yang kalian lakukan, dimaafkan oleh Allah. Kalau setiap kali kita melakukan satu maksiat, turun azab. Kita tidak bisa tidur, kita tidak bisa nyaman hidup. Kenapa? Karena Allah ya'fu an katsir, banyak memberi maaf dari dosa-dosa kita. Na'udzubillah min dzalik. Maka tidak boleh aman dari kemaksiatan yang terjadi di tengah masyarakat kita. keluarga kita, anak istri kita tidak boleh merasa aman. Tidak boleh merasa aman, kenapa? Karena bisa menjadi sebab faktor turunnya musibah. Wa ma sabaka min musibah fa bima kasabat aydiku. Barakallahu fik. Maka ya ibadallah, dosa orang lain itu bisa berimbas musibahnya pada diri-diri kita. Mungkin orang lain yang berbuat maksiat, namun imbasnya menimpa anak istri kita. Nas'alullah salamah wal'afiyah. Apalagi di zaman sekarang ya ibadallah, zaman orang itu merasa bebas, bebas mengeluarkan segala keinginannya. Barang yang sudah jelas maksiat, homo, lesbi, haram dalam Islam, tapi masya Allah masih ada juga orang yang tidak mau mengerti betapa dahsyatnya azab kaum Nabi Lut akibat homo, lesbi. Barakallahu fiikum. Tidak disadari ya ibadallah, maksiat sebagian orang bisa menimbulkan musibah pada orang lain. Maka di sini pentingnya kita amar ma'ruf nahi mungkar. Nastanasuh wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Saling menasehati karena cinta, bukan karena marah, bukan karena benci, karena cinta. Al-mu'min mir'at li akhihil mu'min. Orang mu'min cermin untuk saudaranya seiman. Kalau kita tidak mau celaka, orang lain pun kita selamatkan dari hal yang mencelakakan pada dirinya. Itu tanda kita orang beriman yang sempurna. Tidak boleh cuek, tidak boleh acuh dengan kondisi yang ada. Barakallahu fiikum. Dalil yang ketiga, bahwa kerusakan itu bersifat maknawi. Wa ma asabakum, dan walau anna ahlal qura, kalau seandainya penduduk sebuah negeri amanu wattaqau, mereka beriman, berilmu, mengilmui, mengimani Allah Ta'ala, mengimani Rasulnya, betul-betul dengan iman yang jujur. Wattaqau, mereka melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah Ta'ala dan Rasulnya, bertakwa. Bukan yang sekedar berilmu, bertakwa, melaksanakan ketakwaan. Bukan sekedar teori, tapi betul-betul dilaksanakan dengan takwa Allah. Haitsu ma kunta, dimanapun, kapanpun. Apa janjinya? Setelah kita berilmu, melaksanakan ilmu, ikhlas, la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard, pasti kami buka. Pakai lam taukid, pakai lam taukid, janji Allah pasti. La fatahna, pasti kami buka. Apa yang Allah buka? Barakat minas sama' wal ard, barokah dari langit, barokah dari bumi. Barakallahu fiik. Ini bukan hanya untuk bangsa manusia, bangsa jin yang mereka mau beriman dengan iman yang benar akan dibukakan barokah oleh Allah. Dalam surat Jin, jin bercerita, mereka menceritakan keadaan mereka. Wa allaw istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaq. Kalau seandainya mereka jin itu, mereka beristiqamah, wa allaw istaqamu, istiqamah, beriman, bertakwa, maka la asqainahum, kami berikan hujan yang deras dari langit. Kata Ibnu Abbas, yang dimaksud rezeki yang luas, rezeki yang barokah, yang luas. Karena apa? Istiqomah. Karena iman, karena bertakwa, Allah janjikan rezekinya dari langit dan bumi. Ini janji yang tidak mungkin Allah selisihi. Nah, bisa kita lihat bagaimana qura, umul qura, induknya kota-kota yang ada di jagat raya ini. Umul qura, Mekah, Madinah. Di sana adanya batu, pasir. Tapi itu melihat barokah minas sama'i wal ard. Dari dalam bumi keluar air zam-zam yang tidak pernah kering. Orang sejagat bisa minum air zam-zam. Barakallahu fiik. Buah-buahan datang dari penjuru dunia. Antum bisa lihat sendiri. Akibat tauhid ditegakkan di sana, ittiba'us sunnah ditegakkan di sana. Ini janji Allah kepada sebuah negeri dimanapun negeri itu. Walakin kadzabu, ini syahidnya, ini dalilnya. Namun kalau mereka kadzabu, mendustakan Allah, mendustakan Rasul, mendustakan Allah, tidak percaya, tidak membenarkan ucapan Allah dan Rasul, fa akhadnahum bima kanu yaksibun, kami siksa mereka. Fa akhadnahum, kami siksa mereka. Kenapa mereka disiksa oleh Allah? Rezekinya dicabut oleh Allah, barokah dari langit dan bumi dicabut oleh Allah. Bima kanu yaksibun, akibat dosa. Ya, bima kanu, dengan sebab dosa yang mereka lakukan. Jadi dosa itu termasuk membuat kerusakan. Hujan yang seharusnya membawa barokah karena maksiat ditahan oleh Allah. Tidak muzakat. Orang yang mana uzakata amwalihim muni'u al-qitr. Allah cegah hujan. Walau lal bahain, kalau bukan karena binatang ternak, kami akan tahan. Tapi akan karena ada binatang ternak, Allah turunkan hujan tersebut. Allah sayang kepada binatang-binatang ternak, karena binatang tidak mengandapatkan dosa. Dari melakukan dosa mereka tidak kena hukum taklif. Yang berkewajiban zakat, orang yang kaya dan sampai nisab sudah haul. Karena sebab mereka tidak mengeluarkan zakat, ya ibadallah, akan ditahan air hujan. Namun karena ada binatang ternak, Allah turunkan untuk mereka saja. Betul-betul kita nunut pada binatang karena sebab dosa-dosa kita sendiri. Barakallahu fiikum. Surat Al-A'raf 96. Dalam ayat yang lain Allah mengisahkan surat Al-Maidah 65-66. Walau anna ahlal kitab, walau anna ahlal kitab, kalau seandainya ahlul kitab Yahud wa Nasara amanu wa taqaw, mereka beriman, mereka bertakwa. Lakafarna anhum sayyiatihim, pasti kami hapus atas mereka sayyiatihim, kejelekan-kejelekan mereka. Wala adkhalnahum jannatin na'im, pasti kami masukkan mereka ke dalam jannat, surga yang penuh dengan kenikmatan-kenikmatan. Walau annahum aqamut Taurat wal Injil wa ma unzila ilaihim min rabbihim lakalu min fawqihim wa min tahti arjulihim. Demikian pula kalau mereka mau menegakkan isi kitab Taurat, kitab Injil, wa ma unzila ilaihim, apa yang Allah turunkan atas mereka, la akalu min fawqihim, Allah akan berikan makanan dari bawah mereka dan dari atas mereka, dari bawah mereka, dari atas mereka dan dari bawah mereka. Ini janji Allah kepada orang-orang ahlul kitab yang mau melaksanakan keimanan dan ketakwaan dan menegakkan Taurat dan Injil. Dijanjikan rezeki datang dari atas, datang dari bawah. Ma'asyiral muslimin, ini dalil bahwa ifsad, kerusakan itu adalah berbentuk maknawi. Dan ini termasuk diantara makna kerusakan adalah kemaksiatan di muka bumi ini. Barakallahu fikum. Saya sebutkan tadi kisah Nabi Yusuf. Qalu tallahi laqad alimtum ma qad ji'na linufsida fil ad wa ma kunna sarikin. Jadi ketika Nabi Yusuf, saya ulang kembali, demi Allah, kami mereka keluarga atau saudara Nabi Yusuf bersumpah, wallahi, demi Allah, sungguh kalian tahu, kami tidaklah datang linufsida fil ard, membuat kerusakan di muka bumi ini. Wa ma kunna sarikin, dan kami bukan pencuri, kami bukan orang yang bermaksiat kepada Allah. Karena mencuri dilarang oleh Allah, mencuri dilarang oleh Rasul, sehingga ini termasuk makna linufsida fil ard wa ma kunna sarikin. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan ayat berikutnya. Wa idza qila lahu la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Mereka menjawab ketika dinasehati, ya, jangan membuat maksiat, jangan bermaksiat di muka bumi ini. Apa jawaban mereka? Innama nahnu muslihun. Sesungguhnya kami orang yang melakukan perbaikan. Kata Syekh Utsaimin, wahadihi da'wa min abadali da'awa. Ini adalah pengakuan. Di antara sebatil-batilnya pengakuan. Haitsu qalu, di mana mereka mengatakan mahaluna wa masya'nuna illal islah. Tidaklah kami bermaksiat pada Allah, pada Rasul, ya, keadaan kami ini bukanlah membuat kerusakan. Haluna, keadaan kami ini sedang melakukan perbaikan. Sya'nuna illal islah. Lihatlah di sini, terbalik akalnya, terbalik cara berfikirnya, ya, mereka terbalik cara berfikirnya. Kenapa kata Syekh Shalih Fauzan, ini termasuk min fasadil fitrah. Hada min fasadil fitrah, ini termasuk kerusakan pada fitrahnya, ya. Kenapa fitrahnya telah rusak? Haitsu ya'taqidun anna ma hum 'alaih wal islah. Karena mereka meyakini kerusakan, kemaksiatan yang sedang dilakukan itu adalah perbaikan. Fitrah manusia, kullu maulud yuladu 'alal fitrah. Fitrah, asal fitrah itu menerima Islam. Ya, setiap anak yang lahir asalnya itu 'alal fitrah. Sehingga agama yang suci diterima oleh akal. Maka akal yang betul-betul di atas fitrah akan menerima bimbingan Allah Ta'ala dan Rasulnya. Kemaksiatan itu merusak fitrah, ya. Dalam hadis bahwa dosa itu akan merusak qalb, yufsidul qalb. Innal 'abda idza adnaba kanat nukitat nuqtatun sauda. Seorang hamba kalau berbuat satu dosa dikasih titik di dalam hatinya, ya. Orang munafik banyak melakukan maksiat kepada Rasul. Mereka banyak melakukan kemaksiatan kepada Rasul. Barakallahu fikum, di masa hidupnya beliau sering mereka mengganggu dengan ucapan, mencela para sahabat. Ketika sahabat infak membawa satu karung gandum, Mereka mengatakan riaan wa sum'ah. Ini orang sedekah tapi ria, sum'ah, ya, menyakiti orang. Apa mereka tahu isi hati sahabat? Kok dituduh riaan wa sum'ah? Ketika ada sahabat membawa satu mud gandum, Allah tidak butuh sedekah yang sedikit ini. Mencela orang bersedekah karena jumlahnya sedikit, menyakiti dengan ucapan, menyakiti sahabat-sahabat Nabi ya ibadallah dengan ucapan, dengan lisan, betul-betul ini tidak pantas dilakukan. Apalagi ini ibadah yang dilakukan orang terbaik, murid-murid Nabi SAW. Tapi begitulah sifat mereka. Maka barakallahu fik, namun orang munafik, mereka mengatakan kami sedang melakukan perbaikan. Bermaksiat meyakini sedang berbuat ketaatan. Na'udzubillah min dzalik. Melakukan kesyirikan diyakini ini ibadah. Ya, terbalik. Padahal syirik bukan ibadah. Inna syirka la dzulmun 'adzim. Tapi orang ini tidak mengerti mana ibadah, mana kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak paham. Makanya dalam ayat walakinnal munafiqina la ya'lamu. Walakinnal munafiqina la yaqahun. Ya, dalam surat Munafiqun dibongkar oleh Allah sifat munafiqun dan diberi sifat tetapi orang munafik itu tidak ngerti. Tetapi orang munafik tidak paham, ya. Punya ilmu tapi tidak memahami dengan benar. Barakallahu fikum, sehingga wajar kalau sedang berbuat maksiat mereka mengatakan saya sedang melakukan perbaikan. Ajib hada. Maka Allah katakan pada ayat terakhir, ala innahum humul mufsidun. Allah ingatkan kepada kaum mukminin, ketahuilah ala adatul istiftah, alat pembuka kalimat, ketahuilah. Innahum, sesungguhnya mereka, humul mufsidun, adalah orang-orang yang betul-betul membuat kerusakan. Barakallahu fikum. Sehingga Allah di sini sebagai alat istiftah wal jumlah muakkadah bi arba'i muakkadat. Sehingga jumlah ini dikuatkan dengan empat. Ala inna hum, mereka ini disebutkan dengan empat kalimat taukid wal jumlah ismiyah. Walillah qabil hasrahum bi'adham minhu fahaulai ladina yusiduna fil ad wa yadda'una al-islah humul mufsiduna haqiqatan la khairuhum. Jika Allah sebutkan, Allah balas pengakuan. Pengakuan boleh mengaku, ngaku boleh. Saya sedang perbaikan, boleh silakan mengaku. Tapi Allah bantah, bukan dengan empat huruf taukid. Ala inna hum. Allah balas hasrahum bi'a'bam, dengan balasan yang lebih dari ucapan mereka. Alladzina yusiduna fil ard, mereka membuat kerusakan di muka bumi ini. Wa yad'una al-islah, mereka dalam keadaan mengaku sedang melakukan perbaikan. Humul mufsiduna haqiqah, padahal mereka orang yang membuat kerusakan, betul-betul kerusakan, bukan selain mereka. Memang mereka itu bikin kerusakan ketika Nabi sedang berjuang membela Islam, berangkat dengan pasukannya menghadang orang-orang kafir di Uhud, ya, 1000 melawan 3000. Maka 250 digembosin. Jangan kita berangkat, kita pulang saja, nanti kita mati bagaimana dengan anak istri kita. Mereka pun 250 personil pulang. Bagaimana bisa dibayangkan, ini lagi semangat menghadang kaum musuh, ini malah pada pulang, membuat lemah. Ini betul-betul sesuatu yang mereka lakukan dalam perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu alaihi Muhammad. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanakallah bihamdik, Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.